Buat kawan-kawan ku Biensi, kita nyanyi sama-sama. Nyata itu yang aku rasa, tinggalkan aku sendiri. Tergores luka di hati. Aku jalan.